Gue besok harus pergi. Terusin sekolah musik gue. Kok aku gak tahu? Baik-baik ini. Kamu juga baik-baik. Ku mengerti mengapa begini. Waktu dulu ku tak pernah merindu, tapi saat semuanya berubah, kau jauh dariku, pergi tinggalkan. Mungkin memang ku cinta, mungkin memang ku sesali, pernah tak hiraukan rasamu dulu. Aku hanya ingkari kata hatiku saja, tapi mengapa cinta datang terlambat? Semuanya berubah, kau jauh dariku, pergi tinggalkanku. Mungkin memang ku cinta, mungkin memang ku sesali, pernah tak hiraukan rasa. Hatiku saja, tapi mengapa kini cinta datang datang terlambat.